Mitra bisnis, setiap lapisan masyarakat termasuk masyarakat Jakarta pasti menginginkan hidup yang bahagia dan tidak stres. Namun, kreditnya permasalahan di ibu kota seperti biaya hidup yang mahal, kemacetan, kejahatan, menurunnya interaksi sosial, dan individualisme membuat sebagian masyarakat Jakarta mudah stres dan merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta, apa yang akan Anda lakukan terkait masalah tersebut? To bring happiness to all people of Jakarta, gitu. Bahagia itu apa sih? Ya masing-masing orang sih berbeda ya. Tapi paling tidak, indikator-indikatornya stres berkurang. Kemudian jarak tempuh, mobilitas makin tinggi. Bukan dari rumah ke kantor itu dan balik lagi 5 jam. Ya, saya temu anak muda, rumahnya di Grogol, kerjanya di Jababeka. 5 jam bolak-balik. Kasihan potensi orang-orang muda ini terlalu lama di jalan. Nah kemudian apalagi pemukiman yang memadai. Jadi masa orang tinggal di kawasan-kawasan padat seperti Sardencis gitu. 4x4 jumlah orangnya 10 orang. Ya kalau Anda lihat di Tanah Tinggi, di mana-mana. Ya gimana gak stres dia? Dia pulang kantor kan untuk istirahat. Semua istirahat bagaimana? Begini aja udah orang, begini udah orang gitu. Kemudian satu keluarga ya ngumpul semua dengan anak. Jadi hubungan-hubungan sosial juga semakin tidak rileks gitu ya. Dan gesekan antar warga menjadi sangat tinggi. Karena ya mau bergerak saja susah kan. Jadi senggol dikit kalau lagi marah berkelahi lah macam-macam gitu. Lalu apa yang harus dilakukan Pak? Itu dia menghadirkan modal fisik yang memadai. Modal fisik itu jalan apa macam-macam gitu. Kemudian kedua modal manusianya berpendidikan dan sehat. Jadi tidak ada kota di dunia ini yang cemerlang tanpa sumber daya manusianya yang berkualitas. Ketiga modal sosial. Jadi ini yang saya khawatir ya. Seperti ada di majalah Time ya, di internet ya baru-baru ini. Ada seorang anak di Beijing yang tabrakan. Ya, tabrakan berkali-kali gitu. Jadi dang, dang gitu kan. Kemudian ada mobil lain lagi gitu. Dan tidak ada satupun yang membantunya. Ada pemulung kalau gak salah yang membantu itu kan. Itu kan ironi sekali. Kemudian saya pernah dengan mata kepala saya sendiri melihat di depan BNI Duku Atas, pusat gedung pusat BNI, sore-sore, jalan tidak macet total, jalan tapi merayap. Itu seorang anak muda itu mematahkan spion dua lagi. Masuk dia ke tempat lagi, peletak dua spion di pada mobil yang sama. Wah ini bahaya nih. That's kind of modal sosial yang harus kita tumbuhkan juga pada warga kota. Karena apa? Tanpa kepedulian, tanpa modal sosial, ini Jakarta gak bisa dibangun hanya oleh Pemda. Kemudian modal spiritual. Modal spiritual itu bukan jumlah rumah ibadah gitu. Rumah ibadah saya rasa udah banyak sekali. Di hotel ada rumah ibadah, di mall ada rumah ibadah. Bagus-bagus lagi rumah ibadahnya kan sekarang di mall-mall itu kan. Bukan itu. Spiritual adalah tekad untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dan saya melakukan tindakan yang tidak merugikan orang lain. Nah, modal-modal ini yang harus dihimpun sehingga menghadirkan sosok kebahagiaan hakiki pada warga itu. Demikian Faisal Basri, saya Mary Agustine.